Thank you. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار تأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول وصف الجمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من ظلم الذمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر الدام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أدارت وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الطاهرة، حتى برج في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا يرى الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الهروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأرسل لا تفي بشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فعنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدمين ما في دوم سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الأدرة الكريمة والعجد سوك إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان براه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط محركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه، يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودأ في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزي لعالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم تشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oh,

Oh, Thank you. وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومنذ عليك بها تطرة المكنونة والجرة المشونة والقول كله يسبح ويمسي في سرور واجتهاد بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل ذابة بقريش نطقت بفسيخ العبارة معلمة بكمال البشارة وما من خمل خملت في ذلك العلم إلا أتت في خملها بغلام من بركات وشعادة هذا الإمام ولم تجل الأرض والسماوات متدمخة في إسرار فراخ في ملاقاة أشراف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البدون والظهور فادهر الله في الوجود بشة التكريم وبسط في العالم الكبير ماء التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهين قرب ونطق هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل نور وأوفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من هواص الأمة أن يضر عند وطي أمة تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مطعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى بل لي ونبي جاهي يهدي الحائرين ضياء أولياؤه صلى الله عليه. وفي الحشر ظل المرسلين لواءه صلى الله عليه بها أمطرا في الخافقين سنؤه يا يحلون سمعي سناؤه. Thank you. حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك ببركة وكرامة الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه بالسر وأسرار الفاتحة. حاضرين حاضرات جماعه مجلس مولد وتعليم رياض الجنه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid sebagaimana biasa, mari kita dengarkan bersama dan melanjutkan ta'lim kita dari kitab Arba'in Nawawi atau hadis Arba'in yang akan disampaikan oleh al-ustaz ad-da'i ila Allah al-habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Mohon keseluruh jemaah untuk tetap tenang, untuk tetap khusyuk, untuk tetap sabar sampai akhir majlis, sampai dibacakan talqinul zikir dan doa ikhtitamul majlis. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan perkumpulan yang barakah. InsyaAllah kita pulang nanti akan membawa keberkahan dan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami menghimbau kepada seluruh jemaah, khususnya jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, bagi jemaah yang ingin berpartisipasi dan membantu baik berupa tenaga, fikiran, moral maupun material dalam mensukseskan acara puncak besok, safari maulid 40 malam besok, bisa langsung ke pondok pesantren Riyadul Jannah. Kita meriahkan acara puncak besok dengan semeriah mungkin. Selamatan kita bersama, kita ajak keluarga kita semua, saudara-saudara kita semua, dan family-family kita semua untuk memeriahkan acara besok. Kita jadikan acara puncak besok sebagai hari raya kita bersama. Kita gembirakan hati guru kita, kita gembirakan lebih-lebih hati Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi panjang umur, sehat wal afiah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan bersama pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawi atau hadis Arba'in yang akan disampaikan oleh al-ustaz ad-da'i ila Allah al-habib Taufiq bin Muhammad Barakbah. kepada beliau. Tafadhal fa'alikum masyhura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du tafdili wa ihtirami jami'al habaib جميع المشايخ جميع العلماء جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس كسرافي الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي كما نخص بالذكر هنا ضيف الحلقة الحبيب الداعي إلى الله العالم الحبيب أسد الله بن علي بن سالم علي دروس حفظهم الله ورعاهم هادرين هادرة جماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله pada malam ke-39 tepatnya hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Rabiul Akhir 1436 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 2015. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf, kemarin saya telah sampaikan bahwa pada malam ini kita akan menuntaskan seluruh hadis yang ada kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis ke-40, ke-41, kemudian ke-42. 42, maka kita khatam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Permohonan maaf saya sampaikan kepada Khadimul Majlis, juga kepada Syekh Abdul Ghadir bin Ahmad Syadzili, juga kepada alim, para ulama, para masyayikh, juga kepada seluruh hadirin hadirat. Saya mohon maaf karena tidak bisa menuntaskannya malam ini. Malam ini saya menyampaikan 4 hadis ke-40 dan hadis ke-41. Mohon maaf. Jadi dengan amat sangat terpaksa hadis ke-42 saya sampaikan besok pada malam puncak malam ke-40. Kenapa? Karena hadis ke-40 dan hadis ke-41 ini tidak terlalu panjang. Tetapi ketika digabungkan menjadi panjang, 40 tak panjang. Kalau panjang semua, satu akan memakan waktu yang panjang dan banyak, dan yang kedua pegel ngapalkannya. Pengertian dong, ngapalin ini. Jadi insya Allah ya besok malam puncak 40 saya sampaikan hadis yang terakhir, hadis ke-42. Enggak apa-apa ya? Boleh dimaafkan ya. Sallallahu ala Muhammad. Al-hadith al-arba'un, hadith ke-40. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma gala, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminkabaya faqala, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memegang kedua pundakku. Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, jadilah engkau di dunia laksana orang asing. Kun fid dunya, jadilah engkau selama hidup di dunia ka'annaka gharib, seakan engkau itu orang asing. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa itu orang asing? Orang asing adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya kemudian pergi ke suatu daerah. Maka di daerah tersebut namanya orang asing. Bepergian ke tempat yang lain, orang asing. Apa maksudnya? Orang asing akan kembali ke rumahnya, akan kembali ke kediamannya. Begitu pula kita di dunia. Kita di dunia ini orang asing. Kita akan kembali kemana? Kemana? Halo, kemana? Kembali ke akhirat tuh, anak kecil yang jawab. Akhirat. Ka'annaka gharib, orang asing. Artinya dunia bukan tujuan. Dunia tidak selama-lamanya. Orang asing sebentar doang. Au abiru sabil, kata Rasulullah. Atau laksana orang yang menyeberang jalan. Dari sisi satu menyeberang jalan ke sisi yang lain. Dari trotoar sebelah kanan menyeberang jalan untuk menuju trotoar sebelah kiri. Dunia ini jalan yang kita menyeberang. Artinya ya cuma nyebrang, cuma lewat, bukan tujuan. Dunia bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah akhirat, kehidupan yang hakiki. Sallallahu alaihi Muhammad. Dunia bukan tujuan ya, numpang lewat doang, musafir yang akan pulang ke tempat tinggalnya. Wa kana ibn Umar yaqul, dan sahabat Abdullah bin Umar seringkali berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Beliau sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab sering berkata, kalau anda berada di waktu sore, jangan tunggu besok pagi. Artinya untuk beribadah. Kalau masuk sore habis sholat maghrib seumpama, jangan nunggu, sudah deh, nanti baca Qur'annya nanti aja habis sholat subuh. Jangan, langsung kerjakan ba'dal maghrib baca Quran. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau anda di waktu sore, di waktu petang, jangan menunggu waktu pagi. Kalau bisa baca Quran, baca Quran. Bisa baca zikir, baca zikir. Bisa baca tahlil, baca tahlil. Bisa munajat berdoa kepada Allah, doa munajat kepada Allah. Ibadah di waktu itu. Jangan nunggu nanti sore atau nanti-nanti. Wa idza asbahta fala tantadhir as-sabah fala tantadhir al-masa'. Kalau anda di waktu pagi, jangan nunggu nanti sore. Sekarang masih pagi, nanti deh sholat sunnahnya sebelum maghrib saja. Jangan, pagi sholat isyrok, pagi sholat sunnah duha. Jangan nunggu nanti petang. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau masalah ibadah dipercepat, jangan ditunda-tunda. Jelas. Wa khudh min sihhatika lima radhik, dan ambil kesempatan ketika engkau sehat sebelum engkau sakit. Kalau mumpung masih sehat wal afiat badannya, kerjakan ibadah semaksimal mungkin. Karena kalau sudah sakit, tenaganya berkurang, kemampuan berkurang, semangatnya juga berkurang. Kenapa? Kan sakit. Kalau lagi sehat, riyadul jannah dimanapun, berangkat. Hujan deras, berangkat. Badai petir menyambar, berangkat. Sehat. Sehat. Nanti kalau sakit, greges. Meriang, tadi ada yang boyok begini. Ya. Tetap berangkat. Tetap berangkat. Ahsan, Riyadul Jannah, pinter-pinter ini. wa khudh li hayatika wa khudh min hayatika li mautik, dan ambil kesempatan ketika engkau hidup, ketika masih bernyawa, masih hidup seperti kita, ambil kesempatan ibadah sebanyak mungkin, maulid sebanyak mungkin, salawat sebanyak mungkin, infak sodakoh sebanyak mungkin. Keluarkan semua isi dompet, sak kertas-kertas utangnya, biar lunas. Qabla mautik, sebelum engkau mati. Kalau sudah mati, sudah terbujur kaku, gak bisa salawat, gak bisa baca zikir, gak bisa baca yasin, gak bisa sholat. Tapi kalau sudah mati, justru disolati, justru ditahlili, justru dibaca yasin. Jelas? Hadis rawahul Bukhari, hadis ke-40 ini riwayat al-imamul Bukhari. Kemudian al-hadis al-hadi wal-arba'un, hadis ke-41, an Abi Muhammad. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis ke-41 dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Muhammad. Panggilannya Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman setiap orang dari kalian, tidak beriman dengan iman yang sempurna, sempurna sinyalnya enggak penuh imannya, sinyal imannya enggak mentok, sinyal imannya kadang-kadang satu strip, dua strip, kena angin hilang. La yu'minu ahadukum, tidak beriman setiap orang dari kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, sampai keinginan jiwanya, taba'an, mengikuti, lima jitu bihi, mengikuti dan sesuai dengan apa yang aku datang karenanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman itu tidak sempurna kalau keinginannya, kalau hawa nafsunya tidak sejalan, tidak mengikuti dengan ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh sebab itu latihan, kalau menuruti hawa nafsu, namanya juga hawa nafsu. Hawa nafsu maunya yang enak-enak. Hawa nafsu. Tundukkan hawa nafsu tersebut. Jinakkan hawa nafsu tersebut. Tekan hawa nafsu tersebut untuk sesuai, untuk ikut dengan ajaran sunnah, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, contoh yang paling simpel, enggak usah yang masalah ibadah, yang kebiasaan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berbuat dan tidak berkata kecuali yang baik-baik saja. Ayo tundukkan hawa nafsu kita mulai sekarang, tidak terucap dari lisan, tidak berbuat dari panca indera kita kecuali yang baik-baik saja. Bisa. Artinya yang baik itu tidak rasan. Tidak rasan. Tidak ngomongin orang, tidak menggunjing orang. Contoh doang. Masih ada proses lagi ya. Proses. apapun yang kita lakukan mulai sekarang tanamkan sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah barometer keimanan. Barometer keimanan. Barometernya maaf, barometernya bukan pakaian, bukan pakaian, bukan jubahnya, bukan baju putihnya, bukan sorbannya, bukan kofiyahnya, bukan imamahnya yang segede ban. Oh ini sunnah, boleh sunnah seperti Rasulullah, bagus. Tapi itu kelihatan, yang lebih penting yang tidak kelihatan itu loh. Jiwanya, hawa nafsunya, keinginannya harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hadis ke-41. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Fath oleh Al-Imam Al-Maqdisi. Dan Imam An-Nawawi mengatakan, walahu isnadun sahih, punya sanad yang sahih. Ini yang dapat saya sampaikan, insyaallah besok hadis yang terakhir, hadis ke-42, cukup panjang, cuman isinya sangat luar biasa dan sungguh bermakna. Insyaallah hadis ke-42, hadis pamungkas, insyaallah besok kita baca, kita pelajari bersama. Wal'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مجهولا مقطوع السرة. تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستعلت فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأنجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة أن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأسفى ذلك عني ثم أعودني الرعب وظلمة وكشعريرة أن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يجل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم تنجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يغضي بعظيم شرف عند عند مولاه وأن عينينا يده في كل حين درعه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحرك الهمة المتكلم إلى نشر محاسن خلقه هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أملي عليه من شرف الأخلاق بأذن واعية، إنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يكيف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية طبعا على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية، ولقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أفيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونضجه، قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة، إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوام الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاجع البلغاء من البشر تتلذذ العيون في غدائك محاسن جمال، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثالك. سيد ذكر تبسم والمشي الغينا ونومه الإغفاء، ما سواه النسيم ولا غير مهيئ روضة الغناء، رحمة كله وعزم وعظم ووقار وعصمة وهياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتي بابه أو صافي مبتاه، والبدر التم الذي يأخذ الباب إذا تخيلت أو سناه لهالا، حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب بوصف معناه أماذا يرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو كريم كملت مآزنه فلو أعد السنة للبدر عند التمام لم يخص فيه وعلى تمنن واصفه بوصف يبنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه أما أجل قدره العظيم وأوسع فضله الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتشف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تهتك عن كتابته بطون الأوراد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو له السميع الرحيم لليتيم وأرملة وله مخازه الذي أحلاقه الهيبة القوية التي تنقيد منها ورائز وويائي من البرية ومن نشرت به تأثرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمخافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وهلقه بأسرفه أسوسيا فما من هلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أزمت بوزم حبيبي وشانه وله الهلا في مجه ومكانه أوصف إنت قد تعالى مججها أحدت على النجم السهاب إلانه وقد انبزر قلمه في تدوين ما فدلمه من وقاه مولد نبي الكريم وحكاية ما قلم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فهل سنة مني أن أمسك أئن الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الحكم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أجمل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من جاء الوجود تحية يا خير ما جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرا وعلى باب عزة تحت الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المهسس بالسرف الأظهر في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرصادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منها ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المعجين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركة وشريف وجهد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واكسف اللهم قربة المكروبين وقديدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقفي سر المعتدين والظالمين وابسط الأذلى بولد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحزن الحزين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وصدق بإتمامك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واحتم لنا منك بخير أجمعين. وسل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر وأسرار الفاتحة. اللهم إن سمح حق الفاضل المعظم سبع المسائل أن تفتح لنا بالخير، وأن تعاملنا معاملتك بالخير، وأن تجعلنا من الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا من كل محنة فتنة بؤس وضير، إنك ولي الخير بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عليه السلام. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرة المحترمين سكن برا حبائب ذرية أنا cucu رسول الله صلى الله عليه وسلم yang senantiasa kita muliakan, senantiasa kita cintai. وبالخصوص خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة، وسيد الوالد الحبيب علوي الحداد، وسيد الوالد الحبيب زيد بعبود كما نخص بذكر هنا، ضيف الحلقة الحبيب أسد الله بن علوي بن سالم العدروس حفظهم الله ورعاهم. حضرة المحترمين سكنا برا علماء، برا عالم، برا علماء، برا مشايخ، برا أساتذة، وبالخصوص الشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قص رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم. حضرة المحترمين سكنا برا أمراء، سكنا برا بجابات نجارة، برا muspika, para aparat keamanan, wabilkhusus yang pada malam ini berada di antara kita, hadir bersama kita sejak awal tadi, yaitu Bapak Sudiono. Bapak Sudiono, beliau adalah Ketua RW 3 dan sekaligus Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, yang berada di paling kiri dari belah kiri saya, Bapak Sudiono. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah Majlis Ulama Ta'lim Riyadhul Jannah, alhamdulillah di malam ke-39 ini, pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1436, kita berada di lingkungan kediaman Haji Umar Yadi, yaitu di Dusun Kajangkulan Kulon, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Alhamdulillah, kita berucap terima kasih kepada Sahibul Bait Haji Umar Yadi, juga kepada Bapak Ketua RW 3 Bapak Sudiono yang pada malam hari ini telah memberikan kita tempat yang begitu eksotis. Eksotis. Ada yang di tengah lapangan, ada yang di pematang sawah, ada yang di jalan, ada yang di genteng, ada yang di bawah sono, ada yang di lereng bukit. Masya Allah, tempatnya eksotis. Alhamdulillah, ternyata semakin mendekati hari terakhir puncak acara 40 malam, ujiannya bermacam-macam. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan sambutan atas nama Sahibul Hajah, atas nama Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Ketua RW 3 sekaligus Ketua Komisi A DPRD Kota Batu yang akan disampaikan oleh Hadratul Muhtaram Bapak Sudiono. Kepada beliau fal yatafadhal mashkuran. Nyun sewu pit ngerpek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli syadri wa syirli amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya waqitatan sallallahu 'alaihi asron. Amma ba'd. Yang terhormat para khabaib duriaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah dan sama-sama kita cintai, terutama khodimul majlis Al Habib Abdurrahman bin Hasim Barobbah, yang terhormat adai ilallah Al Habib Syadullah bin Alwi Al Idrus. Alhamdulillah kami dulu sempat belajar di abah beliau tahun 1990. Yang terhormat Habib Alwi Al-Haddad, dan kepada para habaib yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau. Kepada khodimul majlis Gus Rafiul Hamid Himsi bin Kiai Abdurrahim Asyadili, kepada yang terhormat Kiai Abdul Qadir bin Ahmad Asyadili, dan para kiai punyai ustaz ustazah, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf, yang terhormat Ketua PACNU Junrejo, kepada beliau Bapak Ustaz Suyono, dan seluruh jamaah Majelis Taklim Riyadul Jannah yang berbahagia. Tak lupa kepada bapak-bapak dari kepolisian dan Ramil, Hansip, Karang Taruna, utamanya kepada Satgas, Ansor dan Bangser yang selalu mengawal kegiatan Riyadul Jannah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai warga Mojorejo khususnya RW 03, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya kegiatan safari Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah di desa kami. Dan atas nama panitia, kami terima kasih kepada seluruh warga Mojorejo, khususnya Bapak Haji Dr. Andes Umar Yadi dan donatur yang lainnya, yang telah mendukung dan membantu baik moral maupun material. Dan percayalah bapak-bapak, dan yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik panjenengan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya mewakili pengurus NU, kami berharap sebagai warga NU baik secara kultur maupun struktur organisasi atau jamiah, marilah kita selalu bersolawat walau meskipun sendiri, lebih-lebih berjamaah, karena ciri orang NU adalah amaliyahnya selalu berjamaah, baik tahlil, manakib dan pembacaan solawat seperti pada malam hari ini. Kami juga mohon maaf sebagai salah satu anggota DPRD Kota Batu yang mana acara pada malam hari ini sebenarnya teragendakan di kantor DPRD Kota Batu karena sesuatu hal maka dialihkan di Desa Mojorejo. Dan alhamdulillah warga sangat mendukung dan antusias dan yang tinggi dengan senang hati dan guyup. Dan syukur alhamdulillah acara ini bisa terlaksana berkat ridho Allah Subhanahu wa taala serta barokah para khabaib, ulama dan jamaah serta kebersamaan dari kita semua. Terakhir sebagai ketua GP Ansor PAC Junejo, kami mengucapkan hari jadi NU yang ke-89 bertepatan hari ini karena lahir tanggal 31 Januari 1926. Untuk itu kami mohon barakah Fatihah bagi pendiri NU. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama segenap panitia mengucapkan beribu maaf bila ada kekurangan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al insanu makhalul qata wallahu muwaffiq ila at-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudiono. Beliau adalah ketua Komisi A DPRD Kota Batu tetapi juga masih mau menjadi ketua GP Ansor, masih mau ngurusi RW, masih mau ngurusi bengkel beliau yang di pinggir jalan. Dan masih mau senantiasa beliau hadir di majelis-majelis taklim. Ini ketua DPRD yang perlu dicontoh ya seperti beliau ini. Teladan DPRD, teladan. Dan untuk lebih teladannya, bagi hadirin yang punya mobil terus kaki-kakinya rusak, monggo dipersilakan datang ke bengkel beliau di pinggir jalan sini. Jangan khawatir. Kalau ada stiker Riyadul Jannah, harga teman dong. Sallallahu alaihi Muhammad. Harga jamaah RJ ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Asadullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus. Perlu diketahui bahwa ayahanda beliau Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus adalah alimul bilad. Sebelum banyak majlis, maka ayah beliau yang sudah pergi ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa, ke kampung-kampung Semalang Raya untuk membuka majelis taklim. Ayahanda beliau yaitu Habib Salim bin Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, lebih terkenal dengan Ustaz Alwi Al-Idrus. Sudah zaman dahulu jadi pelopor dalam majelis taklim. Kemudian putra beliau yaitu Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus yang meneruskan perjuangan sang ayahanda. Beliau adalah lulusan pada tahun 2003, telah lulus dari Darul Mustafa Lidirasah Islamiyah. Darul Mustafa, Rubat Darul Mustafa yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar. Beliau masuk pada tahun 96, keluar atau lulus pada tahun 2003. Tahun 96 artinya beliau adalah sezaman dengan Al-Habib Mundhir, Al-Habib Mundhir Al-Musawa yang di Jakarta, MR ya. Kemudian Allah yarhamu almarhum Habib Mundhir, juga kemudian Habib Jindan bin Jindan, itu juga teman seperjuangan beliau. Marilah kita dengarkan mutiara-mutiara ilmu dan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh al-da'i ilallah, al-alim, al-habib Asadullah bin Alwi al-Idrus, falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama-sama diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan maulid dalam rangkaian 40 hari maulid. Dan alhamdulillah kita masih didampingi para ulama, para kiai, para habaib. Ada Gus Abdul Qadir Syadzili, kemudian Gus Rafi bin Al-Maghfurlah, Gus Rahim, kemudian para habaib-habaib yang lain, para Gus yang lain, para ustaz yang lain, Habib Abdurrahman Barakbah Al-Ustaz, Adailallah Ustaz Taufik Barakbah, dan para ulama yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliau panjang umur, sehat afiah fi ta'atillah, hingga tetap bisa membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita dan mengajari kita bagaimana caranya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dan alhamdulillah tadi dikatakan sama akhina Ustaz Taufik bahwa di sini masyaallah DPR-nya saja ahli suka majlis, dan kemudian masih tawaduk di desa apa namanya, Mojorejo ya. Dan juga masya Allah ada keajaiban juga di desa ini. Ada buah naga berbuah rambutan juga di sini. Ini mah patut masuk murid. Alhamdulillah, kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan melupakan dasar-dasar yang dicanangkan oleh para ulama kita untuk kita bisa menjadi Ahlus Sunnah sejati. Dikatakan dasar-dasarnya adalah, atau dasar ilmu para aulia-Nya Allah Subhanahu wa taala, beliau mempunyai dasar 6 hal. Yang pertama, al-ilmu, wal-amal, wal-khauf, wal-raja', wal-wara', wal-zuhud. 6 hal ini kalau kita kurang sempurna ke-6-nya, juga kurang sempurnalah keimanan kita kepada Allah, kurang sempurna juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu wal amal satu pasang, kemudian al-khauf war raja satu pasang, kemudian al-wara' waz-zuhud juga satu pasang, dan 6-6 ini merupakan pokok dasar atau asas dari ilmu-ilmu para wali Allah. Al-ilmu, kita sebagai orang Islam wajib untuk mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang wajib kita lakukan, kita kerjakan, kita laksanakan, maka kita mempelajarinya juga wajib. Karena ilmu itu terbagi menjadi macam-macam. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah, bahkan ada ilmu yang makruh, ada ilmu yang haram, dan juga ada ilmu yang mubah. Tapi kita sebagai umat Nabi, alhamdulillah, kita tidak dilupakan oleh Nabi. Nabi menurunkan ilmu tersebut kepada para sahabat dan dzurriyah Nabi, dan terus menerus sambung menyambung sampai kepada para ulama-ulama kita, sampai kepada para habaib kita, dan sampai kepada diri kita. Hingga kalau kita berpegangan dengan garis tersebut, berpegangan dengan rantai tersebut, maka kita akan mempelajari ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Seperti ilmu tauhid, seperti ilmu fikih, seperti ilmu tasawuf, 3 hal ini merupakan pokok pangkal dari kekuatan agama kita. tanpa kita mempelajari tiga hal ini, tiga ilmu ini juga menjadikan agama kita goyang atau goyah. Karena Nabi mengajarkan kita rukun agama, penguat agama itu ada tiga, al-imanu wal-islamu wal-ihsan. Al-iman cikal bakal dari ilmu tauhid, al-islam cikal bakal dari ilmu fikih atau syariah atau ibadah atau zahiriyah ada yang mengatakan. Kemudian al-ihsan cikal bakal dari ilmu tasawuf, ada juga yang mengatakan ilmu hikmah dan lain sebagainya. Tiga-tiganya harus saling menguati. Tiga-tiganya harus kita pahami dan kita tiga-tiganya harus kita rajin ngaji. Dan alhamdulillah majelis-majelis seperti ini, seperti Riyadhul Jannah, alhamdulillah majelis ilmu. Majelis-majelis yang dibarokahi oleh Allah, majelis yang dicintai oleh Allah, dan majelis-majelis ini majelis yang insya Allah menjadi rawdhah min Riyadhul Jannah nanti di yaumil qiyamah. Dan kemudian ketika orang belajar ilmu tapi tidak mengamalkan, maka akan masuk ke dalam perkataan seperti dikatakan oleh Sahibul Zubat Al-Imam Ibn Arsalan rahimahumullahu ta'ala, atau dia mengatakan Ibn Ruslan, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubbatil wathan. Orang yang alim tapi dengan ilmunya tidak mengamalkan, maka akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa penyembah-penyembah berhala. Karena lebih parah. Yang lebih parah lagi adalah orang yang berilmu tapi digunakan ilmunya itu untuk mencari dunia, mencari kedudukan duniawi, bukan untuk mencari ukhrawi. Ini juga parah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak mengamalkan ilmunya. Ketika seseorang tahu tentang hukum membuka aurat itu haram, tapi dia nyantai saja buka aurat. Ketika orang tahu kalau misalkan sholat lima waktu itu wajib, tapi dia malah mengakhirkan sholat lima waktu. Ketika dia tahu bahwa hukum Ramadan wajib, tapi dia malah sengaja tidak berpuasa tanpa uzur. Dan ketika dia tahu bahwa berkata keras atau membentak orang tuanya, terutama ibu, adalah dosa besar, malah dia memaki ibunya. Jadi orang-orang yang seperti itu termasuk orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan dan bakal disiksa na'udzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menyiksa orang-orang penyembah berhala, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita punya ilmu, amalkan ilmu ini. Kalau kita punya ilmu, kerjakan ilmu ini. Kalau kita punya ilmu, lakukan ilmu yang kita tahu tersebut dengan pengamalan kita, keseharian kita. Dan kalau kita hanya beramal, sebaliknya kalau kita hanya beramal tanpa berilmu, maka juga sama dengan Sahibul Zubat mengatakan, wa may ya'mal bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, atau di dalam riwayat lain la takmulu. Wa man ya'mal, dan barang siapa yang ya'mal melakukan amaliyah-amaliyah ibadah, mau sholat malam kah, mau sholat seribu rakaat kah, atau mau zikir sekalipun, mau sholawat sekalipun, tapi tidak punya ilmunya, tidak ngerti caranya, tidak ngerti syurutul doa, tidak ngerti syurutul sholawat, tidak ngerti syurutul zikir, tidak ngerti syurutul gabul ibadah, maka dikatakan wa may ya'mal bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun, tertolak, tidak diterima amalnya. Berapa banyak orang ketika dia sholat dengan khusyuk tapi dia tidak tahu bahwa buka aurat itu membatalkan sholat. Berapa banyak orang yang sholat dengan berusaha dia khusyuk kepada Allah tapi tidak tahu kalau menghadap kiblat itu wajib. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak tahu kalau istinja itu wajib. Sama dengan orang zikir, tahlil, sholawat. Orang tahlil tapi tidak tahu syarat diterimanya tahlil, syurutul gabul, tidak tahu ilmunya. Sekedar tahlil saja, tapi tidak ngerti caranya supaya diterima tahlilnya seperti apa. Sama dengan maulid, sama dengan sholawat, ada ilmunya, ada syurutul gabul. Di dalam semua ibadah itu, ada syurutus sehah, dan ini letaknya zahir. Kemudian yang kedua, ada syurutul gabul, ini letaknya batin. Ilmu zahir dan ilmu batin harus kita sama-sama punya. Kalau enggak, berantakan kitab amal kita. Ilmu zahir seperti ilmu fikih dan seterusnya, ilmu syariat, ilmu ibadah, tata cara, adab. Misalkan kalau zikir, ada adab zikir. Orang misalkan zikir, Yang kanan megang tasbih, yang kiri megang rokok. La ilaha illallah. Kirinya kebal kebul. Ini bukan adab namanya. Atau misalkan dia zikir tapi tidak menghadap kiblat dan tanpa wudu, memang sah. Ketika ada ditanya, ada orang nanya, gimana kalau saya sholat tanpa wudu, hukumnya bagaimana? Secara syariat sah, tapi secara syurutul qabul, secara adab, tidak adab. Dan orang yang melakukan ibadah tanpa adab etika, itu ya manfaatnya kurang. Kesempurnaannya juga kurang. Seperti orang baca manakib Syaikhul Qadir Jilani, tapi tidak adab, tidak tahu cara syurutul qabulnya manakib. Tidak tahu suratul gabul batinnya atau tata cara manajemen hatinya dia bagaimana supaya kita berhasil atau sempurna ketika membaca manakib. Ya dia mendapatkan, cuman sedikit tidak sempurna. Lain kalau dia tahu ilmunya, mengerti ilmunya dan dia mengamalkan yang dia ketahui tersebut, maka bisa sempurna yang dia dapat. Contoh saja, contoh kecil. Orang biasanya manakiban, manakib Syaikhul Qadir Jilani, itu kan amaliyah warga NU ya, di mana-mana. Bukan NU saja, sebetulnya semua ahli sunnah wal jamaah suka manakiban. Kebanyakan orang mengatakan manakib itu memperlancar rizik. Mungkin apa? Niatnya sampean berarti manakiban apa? Hah? Ngelancar no? Rizki. Kalau kita tahu rahasianya dan ilmunya dan tata caranya, maka kita bukan cuma mendapatkan rizik, tapi mendapatkan lebih banyak lagi. Karena memperlancar rizik kalau kita baca manakib itu laksana kalau hadiah bonus, bukan hadiah utama. Tapi kalau kita tahu ilmunya dan kita mengatur hati kita, maksud kita, tujuan kita membaca manakib, maka kita mendapatkan hadiah utama. Yang oleh hadiah utama, hadiah-hadiah tambahan, bonus-bonus hadiah katut kabeh. Jadi hadiah utama yang dia kejar, hadiah yang lain yang dia dapat juga. Bukan cuma hadiah utama toh, lebih banyak. Tapi kalau dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, cuma berhadiah apa namanya, hadiah-hadiah tambahan atau bonus saja, ya sudah cuma itu toh yang dia dapat. Tidak bisa dapat lebih. Sayang, sama dengan maulid seperti ini. Dan Masya Allah memang Riyadul Jannah ini Masya Allah terkenal dengan kegigihannya maulid Masya Allah. Sangat terkenal sekali. Yang Insya Allah penduduk langit pun ngerti sampean. Kenal kabeh kalau sampean ini ya. Dan Insya Allah ini tetap awet sampai yaumul kiamah kita di sini ya. Ini kita semua yang hadir di sini dengan kegigihan semua, dengan apalagi daerahnya sekarang eksotik katanya Habib tadi. Dan AC-nya juga alhamdulillah banter. AC-nya kebanteran lek batu memang. Ini tambahan yang sangat luar biasa sekali, pahala yang sangat luar biasa sekali, tapi ketika kita tahu lebihnya, maka kita dapat yang lebih banyak dari sekarang. Ketika kita hadir di sini, nawaitu shalawat, nawaitu mengikuti hadir majelis untuk mendapatkan barokah manfaat dari Allah. Dan ketika kita tahu rahasia-rahasia bagaimana supaya dapat lebih banyak lagi, maka kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi ketika kita tahu ilmunya. Tapi ketika kita tidak tahu ilmunya, ya kita dapat. Seperti ini kita dapat. Cuma dapatnya tadi hadiah bonus. Tapi hadiah utama tidak kita raih. Tapi dapat, bukan tidak dapat. Bukan sia-sia, saya tidak mengatakan majelis-majelis sholawat, majelis zikir, majelis manakib itu sia-sia. Tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Terutama majelis sholawat seperti ini, tidak sia-sia. Tapi dapatnya itu, ada yang cuma dapat hadiah, apa namanya itu, kalau hadiah itu, hadiah hiburan, ada yang dapat hadiah juara 3, ada yang juara 2, ada yang juara 1, otomatis juara 1 lebih banyak. Nah kalau kita tahu ilmunya, tahu rahasianya, tahu ilmunya, tahu ngerti caranya, manajemen hati, bagaimana caranya kita duduk di majelis untuk dapat hadiah yang lebih banyak, maka kita bukan cuma dapat hadiah hiburan, dapat hadiah utama plus hadiah semuanya. Jadi kita pulang dengan bawa oleh-oleh yang sangat banyak, bukan cuma sedikit. Ya. Kemudian itu al-ilmu wal-amal. Yang bergandengan dan berpasangan. Orang punya ilmu tidak mengamalkan, ini apa namanya, orang yang merugi. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu juga eman-eman. Bukannya sia-sia amalnya, tapi eman-eman. Bahkan bisa tertolak amalnya atau tidak sah. Nah, tapi kalau seperti amalan-amalan sunnah memang bisa sah, tapi dapatnya sedikit. Tapi kalau amal-amal yang wajib itu bisa tidak sah, seperti tadi yang saya katakan, wudhu lah, menjaga najiskah atau apakah. Seperti misalkan ada orang perempuan, ini yang contoh yang banyak terjadi. Ada seorang ibu yang mau sholat sudah wudhu, kemudian anaknya buang air kecil atau buang air besar, dicebohi sama si ibu. Ya kan biasanya ibu yang nyebohi kan, bukan bapak kan? Hah? Biasanya bawa anak siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Yang sergap rajinnya bawa anak, ibu apa bapak? Yang sana bilang bapak, yang sini bilang ibu. Biasanya bapak gak kober gitu-gitu ya. Jangankan nyebohi, anaknya nangis malam saja ditinggal. Bangun memang, lain dengan ibu. Kalau ibu bangun, marani anaknya. Kalau bapaknya bangun memang, pindah ruang depan. Nah, si ibu ini nyebohi anak, sedangkan dia mau sholat, punya wudhu. Nyebohi anak, dan kemudian menyentuh, mohon maaf, kemaluan anaknya dengan telapak tangan. Kemudian setelah itu, dia berangkat ke sholat. Untuk sholat anggap maghrib, atau sholat isya, atau apapun. Ini sholatnya tidak sah. Loh, kenapa? Loh, kan ini anak saya sendiri, betul. Salah satu penyebab batalnya wudu adalah menyentuh kemaluan zakar, kemaluan laki atau perempuan, baik itu punyanya mahramnya sendiri atau punyanya dia sendiri. Punyanya orang lain atau punya dia sendiri, maaf. Punyanya orang lain atau punyanya dia sendiri, walaupun anak kandungnya sendiri, walaupun anak masih bayi, walaupun, mohon maaf, jenazah atau mayit. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Romli, walaupun jin, kalau kita tahu jin itu ada jin, yang kita pegang adalah, itu membatalkan. Dan karena tidak tahu ilmunya, dia pikirkan anak saya sendiri, kok masa batal sih anak saya sendiri? Ini banyak kasus seperti itu. Tidak batal, anak saya sendiri kan masa batal, saya nyebohi, pakai telapak tangan, nyebohi, kemudian dia sholat, nah sholatnya tidak sah. Karena tidak ngerti ilmunya, sholatnya berantakan. Karena tidak ngerti ilmunya, sholatnya masih dituntut. Kenapa? Karena dia belum menggugurkan kewajiban sholat tersebut. Ini gara-gara kurangnya ilmu. Dan ini ternyata banyak terjadi di masyarakat. Karena tanpa ilmu. Dan banyak, banyak contoh-contoh seperti itu. Dan kemudian, al-ilmu wal-amal, kemudian al-khauf war-roja, itu juga satu paket atau satu pasang. Takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Yang sebetulnya kalau dibahas panjang, tapi al-ilmu dan amal tadi kita bahas sedikit, moga-moga cukup bermanfaat bagi kita. Dan moga-moga dengan barokah majlis Riyadhul Jannah ini, kita semua dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal. Dan moga-moga dengan barokah guru-guru kita, dengan barokah Al-Maghfurlah Gus Rahim, dan barokah para kiai, para ulama, para habaib, moga-moga kita semua nanti di yaumil kiamah layak untuk dimasukkan ke dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh para guru kita, dipimpin para ulama kita, dipimpin para kiai kita, dipimpin para habaib kita, dan moga-moga kita diantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita moga-moga diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahiran batinan dunia dan akhirat. Hadza ma'akum lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala barakatuh, jazahullah khair jazah. Mohon tetap duduk dengan tenang. Mohon duduk dengan tenang ya. Mohon bersabar sedikit ya. Alhamdulillah, jazahullah khair jazah. Terima kasih kepada Al-Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus yang memberikan ilmu yang amat sangat bermanfaat, singkat tapi amat sangat bermakna. Jazahullah khair jazah. Pantas kalau menjadi penerus ayahanda beliau, Al-Ustaz Salim Alwi bin Salim Al-Idrus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengumuman yang pertama, puncak penutupan acara 40 malam, besok malam ke-40, hari Ahad tanggal 1 Februari 2015, bertempat di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, akan dimulai dengan pembacaan burdah, salawat atau maulid. Burdah dibaca setelah maghrib, ba'dal maghrib. Pengumuman itu untuk esok hari. Kemudian pengumuman berikutnya, undangan yang disampaikan langsung oleh beliau Al-Habib Asadullah bin Alwi Al-Idrus, undangan kepada seluruh jamaah Riyadul Jannah, peringatan haul ke-20 Al-Maghfurlah Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, insyaAllah pada tanggal 15 Februari 2015, jam 7.30 pagi sampai dengan selesai acara haul ke-20, bertempat di ma'had atau pondok pesantren Darut Ta'lim Wadda'wah, Darut Ta'lim Wadda'wah lil Ustaz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, di jalan Kiai Parseh Jaya nomor 23 Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang. Putra putri, undangan untuk putra putri. Malam ahadnya juga maulid di tempat beliau, di tempat yang sama, dimulai ba'dal isya. Jadi ba'dal isya malamnya Sabtu malam ahad tanggal 14 maulid ba'dal isya, kemudian ahad paginya tanggal 15 maulid sekaligus haul, bertempat di Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Marilah kita akhiri majlis kita dengan bacaan barakah Fatihah, kemudian doa khitamul majlis yang disampaikan oleh Syekh Abdul Gadir bin Ahmad Syadili. Falitafaddal mashkuran. Kami mohon para hadirin hadirat suatu tenang itu dahulu ya. Mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah untuk kepentingan kita semuanya. Mudah-mudahan Fatihah pertama kita tuju kepada semua yang punya hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin, amin. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Amin. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga doa segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, amin, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi baghatil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa ila hadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واستغفروا لعلكم تفلحون الذين تعلموا المعلوم عليكم الضالين. Fatihah yang kedua kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, kaum muslimin dan muslimat yang sedang sakit, yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Khususnya kepada saudara kita Al-Habib Hasan bin Syihab. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT ambil kesembuhan, amin, kepadanya. Amin. Allah yaghfiru dhunuba yashfi qurubana wa yastur uyubana wa yu'afi mubtalana wa yashfi mardana. Amin. Allah yashfihim shifaan shamilan. Amin. Shifaan kamilan, shifaan la yughadiru saqama wa la alama. Amin. Fi tariqati anta alim biha. Amin. Wa fi tariqati anta adri biha. Amin. Wa anna Allah ja'alna ma'anina fi jami' umurina. Amin. بلا عنا ولا تعب ولا أذى ولا محنة ولا فتنة ولا بلية بجيش جميع الأمة على هذه النية وقلية صالحة وعلى من أو جميع أسلافنا الصالحون من النوى الصالحة وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Fatihah yang ketiga kita tujukan kepada saudara atau keluarga kita yang sedang meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus almarhum Habib Ahmad bin Idrus Al-Asqaf. Amin. Al-Habib